yang pada kita seperti ini. Setidaknya ada dua hikmah. Bahwa yang pertama, ini merupakan tazkiyah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau ditanyakan oleh kaumnya, orang-orang Quraisy, salah kerabatnya yang tidak mau beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat seperti ini untuk memberikan selipur lara kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinyatakan dengan ayat-ayat seperti ini bahwa beliau alaihi wa sallam, seandainya beliau diceritakan oleh kaumnya, maka beliau bukanlah Rasul yang pertama yang diceritakan oleh umatnya. Karena telah ada sebelumnya umat-umat yang menceritakan setiap Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan bagi para da'i, penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam setelahnya, mereka juga bisa memetik pelajaran, hikmah dari ayat-ayat seperti ini. Kalau para Rasul saja yang mu'ayyad, yang diperkuat dengan mu'jizat-mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mereka saja diceritakan oleh kaumnya, maka jangan kita lampau dalam kesedihan. Wahai para du'afir Allah, wahai para da'i yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dan jadilah orang yang berbesar hati. Bukan hanya engkau yang ditemukan, Rasul ummat, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala saja diletakkan oleh mereka yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Di samping itu, dari ayat-ayat seperti ini juga mengandung ancaman bagi mereka, orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW maupun dakwah para sahabat, dakwah para tabi'in, dakwah para imam kaum muslimin, dakwahnya para da'i yang mengingatkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Pada ancaman bagi mereka dari ayat seperti ini, bahwasannya berhati-hatilah wahai orang-orang yang suka memperolok-olokkan para da'i, wahai orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian tertimpa seperti apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh yang mendesakkan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada mereka air yang keluar dari dalam tanah dan turun dari langit sehingga menjadi banjir besar. Ombaknya bahkan mengenai gunung, setinggi gunung, sehingga anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut naik kapal, meskipun sudah naik ke puncak gunung, ia pun disapu oleh ombak yang besar itu, kemudian lenyap. Binasa bersama orang-orang kafir yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul Razmi, Ashabul Zikri, yang disebutkan oleh para ahli tafsir, mereka adalah kaum yang hanya jumlahnya beberapa gelintir saja. Tetapi ketika diutus-utusan Allah kepada mereka, justru mereka menggali sumur dan kemudian menguburkan hidup-hidup Nabi tersebut ke dalam sumur itu. Maka kemudian mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Tsamud yang bangga dengan kekuatan mereka, sehingga mereka mengatakan sebagaimana disebut dalam surat Fussilat, man ashaddu minna quwwah, siapa orang yang lebih kuat daripada kami. Memang mereka memiliki badan yang besar, tinggi besar, sehingga batu-batu gunung bisa mereka pahat, mereka jadikan kamar dan ukiran-ukiran yang indah. Tetapi ketika mereka mendustakan najis soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepada mereka angin, angin yang lembut, tetapi dingin, mematikan mereka bertembus selama 7 hari 8 malam, sehingga mereka masih bergelimpangan, ada yang masih tersiri seperti pohon-pohon yang lapuk. Kaum Ad, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Mereka pun menceritakan Nabi Hud tidak mau beriman kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Dengan diberiakan malaikat yang mengetahkan dan juga mengetahkan kendak mereka dan kemudian memandikan mereka semua. Fir'aun, orang yang paling kafir, orang yang paling jahat di dunia ini, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai sesembahan. Ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam, mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia melecehkan, menghina Nabi Musa, dan kemudian mengejar-kejar Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya, sampai ketika Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman kepadanya terkagak sedikit, hanya ada laut di depannya dan di belakang mereka Fir'aun dengan bala tentara dengan senjatanya yang lengkap. Maka kaum Nabi Musa pun mengatakan, inna la mudrakun, kami sudah terkepung dari semua alat. Nabi Musa dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan mereka, kalla inna wahya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya Allah bersamaku akan memberikan pertolongan kepada aku, akan memberikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke laut merah, sehingga kemudian laut merah telah menjadi dua, masing-masing tegak. Air yang biasanya encer menjadi kental, sehingga Nabi Musa bisa lewat di dasar laut merah, dia dan kaumnya sampai ke ujung laut tersebut dan selamatlah mereka. Fir'aun yang kemudian mengejar Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ketika sampai tengah laut itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalamnya. Di saat seperti itu, di saat sudah tenggelam, Fir'aun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini, ma'asyiral muslimin, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah dekat bulan Ramadan, mari kita sambut dengan taubat dan nasuha, taubat yang benar dan tulus dari dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hentikan berbagai macam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut bulan suci dengan kesucian hati. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah-Nya, menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ikhwan Lut, saudara-saudara Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yang kotanya waktu itu dinamakan Sadum. Allah mengutus Nabi Lut kepada mereka, mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Lut. Bahkan mereka meneruskan kebiasaan jeleknya, yaitu homoseksual. Laki-laki menikahi laki-laki, tidak mau menikahi wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man wajadtu min hadhihi al-ummah ya'malu 'amala qaumi Lut tafsiru al-fa'il wal-maf'ul. Siapa yang kalian dapati dari umat ini melakukan amalan lewat dalam masalah yang dapat kita tunggu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa'tulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah pelakunya, subjeknya dan objeknya, yang melakukan maupun yang disodomi. Perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk dibunuh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa para sahabat sepakat bahwasannya orang yang lewat, orang yang umur itu dibunuh. Sumpah mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Kalau Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, mereka diperlakukan seperti kaum Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut pada saat itu diangkat oleh mereka Jibril dengan satu sayapnya ke langit kemudian dibalikkan. Maka orang yang rumpuh hukumnya dibawa ke tempat yang paling tinggi di daerah itu, apakah puncak gunung atau puncak menara, kemudian mereka dilempar dari atas sampai mati. Kalau belum mati, di kirinya tidak berbalas zaman dari lemparan batu sampai mati. Kemudian wa ashabul aika wa qawmul kufar. Ashabul aika, al-aika maksudnya kufar. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Syuaib. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan az-zullah kepada mereka. Maksud dari kata az-zullah adalah bahwasannya suatu hari mereka mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari itu sangat panas sekali, benang di bawah pohon pun masih tetap panas, di dalam rumah pun mereka masih gelap. Maka di saat seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan awan yang ketika mereka masuk ke bawahnya terasa dingin. Maka semua kaum dan siswa pada saat itu berlindung di bawah awan tersebut. Ketika semuanya sudah berlindung di bawah awan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit kepada mereka lewat awan tersebut, sehingga kemudian mereka binasa. Itulah ashabul aika wa qaum tuba, kaum tuba, kaum dari negeri Yaman yang raja mereka dikatakan tuba, zamannya tabari'ah. Mereka juga demikian. Diutus kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mendustakan dan tidak penuh, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullum kandabal rusul ala haqqa wa'in, semua dari kaum-kaum itu mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterapkanlah kepada mereka wa'id al-jaman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adab yang beri di dunia hitam dari hajar neraka di akhirat nanti. Adapun umat dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ummatul marhumah, ummat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atau para dai yang meneruskan dakwah beliau, tidak dengan serta-merta mendapatkan adab di dunia ini, tetapi diberi tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada di antara mereka yang mau bertaubat sebelum datangnya ajal kepadanya, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita sia-siakan kesempatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelapangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi waktu untuk kita bertaubat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah Rabbul Rahim, sesungguhnya Allah dan yang maha penyembuh lagi maha penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru wa atubu ilayhi wa lakum wa lisairil muslimin. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما أن رحمكم الله. Ada satu ayat kedua, kita ambil satu ayat, ayat ke-15 dari surah Qaf ini, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Apakah kami lemah, apakah kami tidak mampu untuk menciptakan pertama kali, bel hum bahkan mereka dalam keraguan, min khalq jadid, dari penciptaan yang baru, dari kebangkitan. Kalau pada ayat ke-11 Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik perhatian kita untuk memperhatikan hujan yang dengannya Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, yang dari demikian kemudian Allah mengatakan kadzalikal khuruj, demikianlah pembangkitan manusia dari alam kuburnya. Maka pada ayat ini juga demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasannya kebangkitan, penghidupan yang baru, penciptaan manusia lagi, itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berdalil untuk menunjukkan kepada akal kita yang lemah bahwasannya yang pertama kali menciptakan adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa untuk menciptakan pertama kali dari tidak ada bahan sama sekali, maka akan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengulangi ciptaan tersebut. Maka dengan demikian semestinya kita semakin yakin, semakin kuat bahwa nanti setelah kita mati dari kehidupan dunia ini dan datang waktu untuk dibangkitkan, semua itu merupakan suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kita kembali menuju alam akhirat yang dikhadar kita akan memperoleh balasan-balasan dari apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kalau sudah demikian, maka kita semestinya bersemangat untuk beramal saleh dan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemaksiatan itu telah terlaksana, telah terjadi kesalahan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senang dengan hamba-hambanya yang bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita melaksanakan amal-amal saleh, kita menghindarkan berbagai macam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbing kita untuk senantiasa bisa bertobat, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu menerima taubat kita. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخرج اللهم وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفر لنا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة